بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله Terakhir yang kita bahas ialah persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan akad. Ada beberapa poin yang telah kita sebutkan, yakni berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan secara syariat. Yang terakhir kita singgung ialah pada akad tersebut ada unsur riba padanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas lebih detail tentang masalah riba. Riba, ini bahasa Arab ar-riba, secara bahasa ialah az-ziyadah, penambahan. Secara istilah riba ialah az-ziyadah fi asya' makhsusah, penambahan-penambahan pada perkara-perkara tertentu. Baik, riba secara syariat ini ada beberapa macam, beberapa jenis riba. Yang pertama ialah riba dain, riba pada utang piutang, riba pada utang piutang. Namanya riba ad-dain. Riba ad-dain barakallahu fikum hukumnya haram. Yang ini yang dimaksudkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba dengan berlipat-lipat ganda. Yang dimaksud adalah riba ad-dain, riba pada utang piutang. Surahnya, gambaran riba pada utang piutang yang pertama ialah dia mengatakan di awal akad, pinjam 10, bayar 11, tempo sekian. Paham ya? Pinjam 10, bayar 11, tempo sekian. Ini namanya riba pada utang piutang. Disebutkan langsung di awal akad. Surah yang kedua adalah barakallahu fikum disebutkan di akhir. Di awal akad dia mengatakan pinjam 10 balik 10 tempo sekian. Tapi ketika jatuh tempo tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka dia mengatakan imma antaqdi wa imma anturbi. Bayar hutang kamu atau tambahkan nominal. Dia minta tangguhan bulan depan. Baik, saya kasih tempo bulan depan dengan penambahan 1. Berarti jadi 11. Bulan depan enggak bisa bayar. Tempo bulan depannya lagi, jadi 12. Demikian seterusnya. Menganakpinakkan yang namanya uang. Ini adalah riba ad-dain. Ini riba jahiliyah. disebut dengan riba jahiliyah. Ribanya orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala, disebut juga dengan riba al-jali, riba yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta riba dengan berlipat-lipat ganda. Yang menerapkan sistem seperti ini di zaman sekarang ialah bank-bank konvensional, Pegadaian konvensional. Antum kalau pinjam uang di bank konvensional, pinjam 10 juta misalkan, ada bunganya sekian persen dari yang kamu pinjam, begitu ya. Bunganya itu namanya apa? Namanya riba. Baik disebutkan di awal akad atau nanti di akhir ketika dia menagih utang, ada penambahan nominal, itu merupakan riba, namanya riba dain. Juga barakallahu fikum, terjadi pada pegadaian-pegadaian yang masih konvensional. Antum pinjam kepada pihak pegadaian dengan sebuah jaminan, pinjam 10 juta, bunganya 1%, 2%. Ini bunga seperti ini adalah riba. Kalau zaman dahulu kala, mungkin sekarang juga masih ada, ialah rentenir. Ya, rentenir ya Evan. Meminjam uang, meminjamkan uang dengan menganakpinakkannya. Ini riba dain, jelas, nyata, gamblang. Tayyib, dan berlaku pada apapun dan siapapun yang memperlakukan sistem seperti ini. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya, namanya riba dain. Yang kedua disebut dengan riba qarad. Riba qarad, riba pada akad pinjam meminjam. Riba pada akad pinjam meminjam. Dhabitnya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama ialah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dia adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam, akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dia adalah riba. Kata-kata qardin umum meliputi semua bentuk pinjaman, sekecil apapun pinjaman itu, baik pinjaman uang atau pinjaman barang atau yang lain-lainnya. Semua bentuk akad pinjam meminjam. Kemudian kata-kata manfaat yang mengandung unsur kemanfaatan. Manfaat di sini juga umum meliputi semua bentuk dan jenis kemanfaatan. Bisa dalam bentuk kelebihan nominal, bisa dalam bentuk kelebihan kualitas. Baik, bisa dalam bentuk sebuah kemanfaatan yang lain. Apapun bentuk kemanfaatannya, maka dikatakan riba. Namanya riba qarad. Riba qarad. Barakallahu fikum. Terkait dengan riba qarad ini, yang nyata-nyata yang jelas-jelas terkena hukum riba, kalau ya, kalau yang memberi pinjaman menyatakan di awal akad harus kembali dengan sebuah kemanfaatan. Tergambar Evan, saya, antum datang kepada saya, Ustaz, saya pinjam uang 10 juta. Ini juga pinjam, walaupun juga dimanakan hutang. Saya bilang, iya, kamu saya pinjami uang 10 juta. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa ya, Kwan? Dengan syarat. Kamu, barakallahu fikum, setiap pekan mijeti saya. Paham belum? Nah, mijeti ini sebuah kemanfaatan. Ada riba. walaupun bukan nominal uang, tapi ini sebuah kemanfaatan. Hadza la yajuz, tidak boleh. Paham tuh? Paham ya, kan ya? Baik. Antum datang kepada saya pinjam pulpen dari saya. Itu pulpen yang punya saya, antum pinjam. Dan antum pakai sampai habis, antum pinjam. Saya bilang boleh, tapi dengan syarat harus kembali 2 pulpen. Ini riba. Karena kelebihan bendanya. Atau barakallahu fikum, pulpen yang saya pinjamkan kepada antum mereknya Pilot. Saya bilang boleh balik pulpen yang merek ini gitu, yang lebih mahal. Jumlahnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Itu merupakan riba. Qarad yang mengandung unsur kemanfaatan. Saya yang meminjamkan barang tadi atau benda tadi atau uang tadi menyatakan di awal akad harus ada kemanfaatan. Paham tuh? Hadza riba. Atau yang kedua, saya tidak menyatakan di awal akad, tetapi sudah masyhur di kalangan para ikhwah, di kalangan kaum muslimin, di kalangan siapapun yang pinjam kepada saya, ada pengembalian yang mengandung unsur kemanfaatan. Paham enggak? Itu juga termasuk riba. Walaupun saya enggak ngomong, tetapi ma'ruf secara uruf kebiasaan di tengah-tengah masyarakat atau muslimin atau konsumen, saya mesti ada kemanfaatan. Orang semuanya tahu kalau pinjam uang sama ustaz, maka harus mujiti beliau. Walaupun saya enggak ngomong di awal. Orang tahu itu. Pinjam sama saya 10 juta, tenang ustaz. Nanti malam hari pertama saya mujiti antum. Nah, nanti tiap malam Minggu datang ke rumah saya mujiti saya lagi. Terus begitu sampai lunas pinjamannya. Hadza la yajuz, riba. Paham tuh? Ima langsung menyatakan itu persyaratan atau masyhur secara urf ada kemanfaatan yang diambil dari pinjaman tadi. Paham tuh? Hadza riba. Tayib, bagaimana terkait dengan orang yang diberi pinjaman? Orang yang diberi pinjaman, dia harus mengembalikan seperti yang dia pinjam, kan begitu? Bolehkah bagi dia untuk mengembalikan lebih dari yang dia pinjam? Dia pinjam kepada saya 110 juta, mengembalikan kepada saya 11. Saya tidak ada persyaratan, tidak masyhur saya minta seperti itu, taunya pinjam 10, kembali 10. Ternyata dia mengembalikan 11. Hukumnya apa ini? Hukumnya kalau tidak ada persyaratan di awal, satu, atau tidak masyhur secara urf harus ada kelebihan nominal, maka tidak masalah. Itu keridhaan dia pribadi. Ini seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika belum pernah pinjam seekor unta atau hewan begitu pada seorang Arab Badui. Ketika jatuh tempo ditagih sama Arab Badui, tidak ada yang semisal itu. Yang ada lebih bagus daripada itu. Maka diberikan oleh Rasulullah kepada beliau, kepada Arab Badui tadi itu. Dengan keridhaan beliau pribadi, tidak ada persyaratan di awal yang tertulis atau yang terucap, juga tidak masyhur secara uruf adanya penambahan nominal. Hadzalah bas. Tetapi ingat, tetapi kalau ada persyaratan sebelumnya terucap atau tertulis, satu. Atau yang kedua, masyhur secara uruf ada kelebihan di situ. Entah kelebihan nominal atau kelebihan kualitas atau sebuah kemanfaatan-kemanfaatan yang lain, masyhur dengan itu dan memang dicari itunya, maka termasuk qardun jarra naf'an. Termasuk pinjam-meminjam mengandung unsur kemanfaatan, itu namanya riba. Paham ya, walaupun langsung dari pihak yang peminjam yang memberikannya karena masyhur secara urf. Paham ya, Pak? Pak diam. Dipahami insyaallah ya. Dipahami barakallahu fikum. Yang dibahas terkait dengan peminjamannya itu. Bukan terkait dengan orang yang meminjamkan atau yang meminjam. Qaradnya, semua qarad yang mengandung unsur kemanfaatan, apapun bentuk kemanfaatannya, maka dikatakan sebagai riba. Ini kaidah lafaz sebuah hadis, tetapi diwaifkan oleh para ulama secara periwayatan, namun secara makna mereka ijma' sepakat menggunakannya sebagai kaidah dalam bab ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Difahami insyaallah ya? Namanya riba apa, Evan? Riba qarab. Namanya apa ini? Riba qarab. Barakallahu fikum. Riba qarab. Yang ketiga dari macam-macam riba ialah riba al-bay'. Riba yang ada pada akad jual beli. Riba yang ada pada akad jual beli. Bukan utang piutang, bukan pula barakallahu fikum pinjam meminjam. Tapi riba pada jual beli. Riba pada jual beli dibagi dua oleh para fuqaha. Yang pertama ialah riba nasi'ah. Ini disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Riba nasi'ah. Taib, yaitu jual beli barang-barang yang terkena hukum riba. Taib, dengan adanya tempo yang seharusnya diserah terimakan di tempat. Jual beli barang-barang yang terkena hukum riba. Taib, padanya ada tempo yang seharusnya diserah terimakan di tempat. Yang seharusnya kontan, yang seharusnya tunai. Itu nasi'ah, Evan. Yang namanya nasi'ah itu ada tempo di situ. Yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl. Riba fadl. Riba fadl ini hukumnya haram indal jumhur. Jumhur ulama mengharamkan riba fadl. Ada sebagian yang menghalalkannya. Namun mayoritas orang-orang yang berpendapat halalnya riba fadl telah rujuk dari pendapatnya. Sehingga dikatakan hampir semua ulama menyatakan haramnya riba fadl. Riba fadl itu adalah jual beli barang-barang yang terkena hukum riba dengan adanya selisih nominal atau kualitas yang seharusnya sama. Yang seharusnya sama. Jual beli barang-barang yang terkena hukum riba padanya ada selisih baik nominal ataupun kualitas yang seharusnya sama. Yang seharusnya sama nominalnya, sama kualitasnya, ini ada selisihnya. Itu namanya riba fadl. Difahami ya? Kalau ada dua-duanya maka fadl dan nasi'ah. Ikhwan fillah na'zakumullah, terkait dengan riba di sini, riba baik di sini, ada pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama tentang masalah asnaf ribawiyah. Asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba. Yang disebutkan dalam nassul hadis, yang disebutkan dalam nassul hadis, nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Adh-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافُ فَفَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Emas dengan emas, hitung. Perak dengan perak. Bur, tepung gandum dengan tepung gandum. Syair, biji syair dengan biji syair. Tamar, kurma dengan kurma. Milah, garam dengan garam. Ini ketika ada akad jual beli dengan barang sejenis, maka harus mithlan bimithlin, harus semisal timbangannya, nominalnya, kualitasnya. Sawa'un bisawa, harus semuanya harus sama. Dan iadan biadin, tangan dengan tangan, harus kontan, harus tunai, harus serah terima di tempat. Faidah talafat hadhil asnaf, namun apabila berbeda jenis-jenis tadi, ada akad yang berbeda, maka silakan diperjualbelikan sekehendak kalian selama dia tangan dengan tangan, yakni serah terima di tempat. Di sini ada penyebutan asnaf ribawiyah. Ada berapa ya, Pak? Ada berapa itu? 6. Emas, perak, bur, syair, korma, garam. Ada 6. Tayib, di zaman sekarang ini, para ulama di zaman sekarang ini menambahkan satu poin lagi, yaitu al-umlah atau al-awraq an-naqdiyah, mata uang. Mata uang. Duit, mata uang. Nah, kalau sekarang mata uang kertas. Tayib, hampir semua ulama di zaman sekarang ini memasukkan yang namanya mata uang dalam jenis ribawi. Mereka memasukkan dalam jenis emas dan perak. Termasuk emas dan perak dikarenakan sama-sama sebagai alat bayar pada masanya masing-masing. Di masa itu uang dinar, uang emas sebagai alat bayar, uang dirham, uang perak sebagai alat bayar. Sekarang ini yang namanya mata uang, terutama mata uang kertas, juga dipakai sebagai alat bayar. Maka hampir semua ulama di zaman sekarang ini mereka memasukkan yang namanya mata uang termasuk jenis ribawi. Mereka hanya ikhtilaf tentang ilahnya, sebab kenapa dimasukkan dalam jenis riba. Ada yang mengatakan nas, ada yang mengatakan thamaniyah, macam-macam. Al-muhim ada penambahan 1 berarti 7. Mas, perak, mata uang, bur, syair, korma, dan milh. Tayyib, bagaimana caranya mengetahui ini riba fadl, ini riba nasiah, dan ini bukan riba? Jawabannya adalah kita harus tulis di papan tulis. Barakallahu fiik. Ada mic yang mungkin saya bawa supaya suaranya kedengaran. Kalau perlu saya lepas ini. Lepas ya. Jepitan. Ya. Baik, ala kulli hal barakallahu fikum. Dari 7 jenis barang yang terkena riba itu diklasifikasi menjadi 2 oleh para ulama. Dibikin 2 kisim. Gitu ya. Kita bikin di sini al-qismul awwal. Disebut dengan naqdain. An-naqd, alat bayar. Ini ada 3. Yang pertama az-zahab. Apa az-zahab? Emas. Yang kedua adalah al-fiddah. Apa al-fiddah? Perak. Yang kedua adalah al-fiddah, perak. Yang ketiga adalah al-umlah atau al-awraq an-naqdiyah, mata uang. Baik. Ada al-qismul tsani, pembagian yang kedua atau kelompok yang kedua adalah al-at'imah, makanan-makanan. Ini ada yang pertama al-bur, tepung gandum. Yang kedua adalah asy'ir, biji-biji syair. Yang ketiga adalah at-tamr. Apa tamr? Kurma. Yang keempat adalah al-milh. Apa milh? Garam. Ini dibagi dua kisim. Baik. Kaidah secara umum terkait dengan bab ini ada beberapa kaidah. Kaidah pertama, apabila terjadi jual beli, apabila terjadi jual beli jenis yang sama, apabila terjadi akad jual beli dari jenis yang sama, misal beli emas bayar emas, beli perak bayar perak, beli mata uang bayar mata uang, juga di sini sama, beli bur dibayar bur, beli syair dibayar syair, beli kurma dibayar kurma, beli garam dibayar garam, itu namanya bimithil, sejenis. Kalau sejenis, maka di situ ada dua persyaratan. Yang pertama adalah at-tamatsul. At-tamatsul itu harus mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Harus sama. Sama secara nominal, sama secara timbangan, sama secara kualitas. Itu namanya tamatsul. Baik, antum punya barakallahu fikum emas batangan 100 gram 24 karat. Antum hendak belikan perhiasan-perhiasan emas. Maka syarat yang pertama adalah tamatsul. Harus sama-sama 100 gram. Harus sama-sama 24 karat. Paham ya? Ini emas batangan, yang ini emas perhiasan. Labas. Ketika tidak tamatsul, ada selisih, namanya riba fadl. Paham ya? Saya kasih conteng begini. Lawan daripadanya adalah riba al-fadl. Emas batangan yang kamu miliki 100 gram 24 karat. Kamu pakai sebagai alat bayar untuk membeli perhiasan-perhiasan emas, antum hanya mendapatkan 97 gram. Tapi perhiasan emas 24 karat. Berapa selisihnya? 3 gram. Ini namanya apa ya, Pak? Namanya riba fadl. Antum punya emas lantakan 100 gram 24 karat. Dibelikan emas perhiasan juga dapat 100 gram. Tetapi emas 22 karat. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba, dikarenakan beda kualitas. Ini 24, yang ini 22. Riba apa namanya? Riba fadl. Ketika ada selisih, itu namanya riba fadl. Juga terkait dengan perak juga sama, mata uang juga sama. Antum memiliki pecahan uang merah. Berarti berapa ya, Pak? 100 ribuan. Hendak antum belikan atau antum tukarkan dengan uang rupiah pecahan 2000-an. Ternyata mendapatkan cuma 95 ribu. Kurang berapa ya, Pak? 5 ribu. Riba apa ini? Fadl. Atau antum harus membayar 105 ribu. Paham tak? Ada riba? Fadl. Hada la yajuz. Termasuk riba fadl padanya. Tayyip, antum punya kurma. Kalau bur syair jarang ada di sini. Kurma. Antum memiliki yang namanya kurma sukari. 1 kilo kurma sukari. Antum kepengen kurma ajwa. Kata yang punya ajwa boleh. 1 kilo kurma ajwa. Antum 2 kilo kurma sukari. Hukumnya apa? Pak Diem. Hukumnya apa ini? Riba. Kenapa kok riba? Satu dia sama-sama kurma sejenis. Harus tamatsul. Ternyata dia beda timbangan. Yang ini 1 kilo, yang ini 2 kilo. riba fadl. Gimana solusinya? Kurma sukari kamu jual, uangnya dipakai beli kurma acuan. Barakallahu fikum. Tapi kalau sejenis harus tamatsul. Paham enggak? Kamu punya kurma barni. Wah, ini kepengen sukari ini. Kalau sukari zen untuk buka puasa ini. Hah? Tapi gimana enggak punya fulus? Sudah. Saya punya kurma barni ini sekilo. Coba saya minta kurma apa namanya? Kurma sukarinya gitu. Kurma barni lebih mahal daripada sukari. Iya, betul ya. Lebih mahal barni. Nah, antum kalau sama-sama sekilo rugi aku ya. Nah, saya ke rumah sekilo barni, kamu sekilo setengah sukari. Adalah ya juz. Dikarenakan sama-sama dengan kurma. Al-muhim, ketika sejenis, entah itu garam, entah itu kurma, entah itu pur, emas, perak, mata uang, ketika terjadi akad jual beli sejenis, maka ketentuan pertama adalah harus tamatsul. Harus sama. Timbangan nominal apa namanya kualitas harus sama. Ketika beda ada selisih maka padanya ada riba fadl. Jadi katakan sawaun bisawa mithlan bimithlin sawaun bisawain. Ketentuan yang kedua ialah harus taqabud. Harus serah terima di tempat yang disebutkan dalam hadis yadan biyadin. Tangan dengan tangan. Nih barangku mana barangmu? Takabut. Kontan, tunai. Baik, serah terima di tempat. Barakallahu fikum. Ketika terjadi yang namanya tempo, entah utang, jelas tempo, atau ada tempo, tempo waktu dalam pembayarannya, maka terkena riba nasi'ah. Riba tempo. Lawan daripadanya adalah riba nasi'ah. Riba tempo. Antum punya tadi emas lantakan batangan 100 gram 24 karat. Antum mau belikan perhiasan. Tayib, antum datang kepada toko emas, antum pilih dari mulai anting segala macam itu 100 gram 24 karat. Sudah antum ambil. Ternyata yang emas batangannya antum masih di rumah. Coba tak bawa dulu apa namanya perhiasannya. Nanti besok saya bawakan emas batangan saya. Hukumnya apa? Hukumnya riba. Riba apa ini? Riba nasi'ah dikarenakan ada tempo pada. Enggak boleh tempo. Harus ini emas batanganku mana perhiasan kamu? Barakallahu fikum. Tayyum. Tayyib. Antum tadi itu ingin jual beli mata uang tadi 100 ribu pecahan 100 ribu yang satu lembar itu dibelikan untuk mendapatkan pecahan 2 ribu sama nominalnya jika 100 ribu antum mendapatkan 50 lembar tapi ada tempo padanya antum pas buka dompet ketinggalan uangnya ya sudah pak sini pak tak ambil dulu yang pecahan 2 ribuan nanti siang pak berikan sama bapak adalah ya jus. Kenapa? Ada unsur tempo. Namanya riba nasi'ah. Ketika ada dua-duanya, ada selisih, juga ada tempo, maka terjadi pada dia dua riba sekaligus. Fadl dan nasi'ah. Ini kaidah pertama. Apa itu, Evan? Apabila terjadi akad jual beli barang ribawi tadi, barang sejenis, ingat, sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, mata uang dengan mata uang, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka harus ada dua persyaratan. Yang pertama tamatsul, kalau enggak ada tamatsul maka riba fadl, yang kedua taqabud, kalau enggak ada taqabud maka riba nasi'ah. Kalau enggak ada dua-duanya maka dikatakan terkena dua riba sekaligus. Kaidah kedua. Enggak saya bawakan teks Arabnya di paman, langsung aja. Yang kedua, apabila terjadi akad jual beli, perhatikan barang ribawi satu kisim beda jenis, Jamkan baik-baik. Kita bikin dua kisim ya. Kisim yang pertama alat bayar. Kisim yang kedua adalah makanan. Betul ya? Ketika terjadi akad jual beli barang ribawi, satu kisim, satu kelompok, tapi beda jenis. Beda jenis. Seperti beli emas dibayar perak. Beli emas dibayar uang. Beli perak bayar uang. Beli uang bayar perak. Beli uang bayar emas. Lain jenis. Maka di situ hanya ada satu persyaratan, yaitu at-taqabud. Serah terima di tempat. Tunai, kontan, enggak boleh tempo, enggak boleh utang. Begitu pula yang sebelah sini. Juga sama itu kaidahnya. Ketika terjadi akad jual beli barang-barang ribawi pada kisim at'imah, beda jenis, maka satu persyaratan, yaitu taqabud, serah terima di tempat. Selisih harga, selisih nominal, selisih kualitas, enggak ada masalah. Tidak ada padanya riba fadl, hanya ada riba nasi'ah. Ketika tidak ada taqabud, maka terkena riba nasi'ah. Set, nasi'ah. Ini yang disebutkan dalam hadis, idza ikhtalafat hadhil asnaf, apabila berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kamu jual beli yang kamu kehendaki, idza kanat yadan biyadin, apabila tangan dengan tangan. Satu poin yang disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham? Antum beli emas menggunakan uang, apa syaratnya? Kontan, tunai, taib, serah terima di tempat. Boleh selisih, tidak boleh tempo. Kalau antum beli emas menggunakan uang utang, namanya riba nasi'ah. Antum beli perak menggunakan uang, ada tempo atau hutang, riba nasi'ah. Taib, dijelaskan oleh para ulama terkait dengan mata uang. Mereka menyebutkan mata uang masing-masing negara jinsun wahdah atau binafsi. Masing-masing mata uang negara itu jenis tersendiri. Rupiah sendiri, real sendiri, euro sendiri, dolar sendiri, semuanya sendiri. Kalau rupiah dengan rupiah sejenis. Kalau rupiah dengan dolar namanya beda jenis. Ketika antum beli mata uang, antum beli real menggunakan rupiah, apa syaratnya? Harus kontan, harus tunai, serah terima di tempat. Selisih silakan. Ketika ada tempo, riba nasi'ah. Difahami soalnya? Barakallahu fikum. Juga terkait dengan yang sebelahnya lagi. Antum beli kurma bayar garam. Kan lain jenis, tapi dia satu grup. Beli kurma bayar garam. Syaratnya taqabud. Atau sebaliknya, beli garam dibayar kurma, harus taqabud. Beli bur dibayar syair. Al-muhim beda jenis, satu grup. Maka satu persyaratan, harus taqabud, serah terima di tempat, kontan tunai. Ketika ada tempo, maka terkena riba nasi'ah. Paham ini? Paham ini? Mafhum. Kaidah yang ketiga, Apabila terjadi akad jual beli, baik, beda kisim, ingat, beda kelompok, maka tidak ada hukum riba padanya. Tidak ada riba fadl, tidak ada riba nasi'ah. Antum membeli kurma, garam, syair, bur menggunakan emas atau perak atau uang, tidak ada riba padanya. Kalau ada beda kisim, membeli kisim A atau kisim A dibayar kisim B, atau membeli kisim B dibayar kisim A, lain grup, maka tidak ada hukum riba padanya. Faham dong? Mereka berhujjah dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan bai'us salam. Bai'us salam itu sistem di mana uang di muka. Dulu uangnya uang dinar atau uang dirham, emas perak. Tayib, untuk mendapatkan sebuah barang tertentu, timbangannya tertentu, sifatnya tertentu, jumlahnya tertentu, diserahkan pada waktu tertentu. Ada tempo di situ. Dahulu mereka menggunakan alat bayar dinar dan dirham, emas perak, untuk mendapatkan yang namanya kurma. Tayib, emas perak termasuk kisim awal, kurma termasuk kisim ten, beda grup. Dan Rasul membolehkan yang namanya sistem salam. Ada tempo di situ. Menunjukkan katanya para ulama kita, kalau sudah beda kisim, ya membeli satu grup A menggunakan alat bayar grup B atau sebaliknya, sudah beda grup, maka tidak ada riba badannya. Boleh selisih, boleh tempo. Paham tu? Paham tak ini? Kau diam. Paham tak? Boleh enggak saya pergi ke warung beli garam utang? Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Jadi karena kan sudah beda kisim. Kita kan bayar pakainya apa? Uang kan? Utang mbak atau utang mbok atau utang mbah gitu. Garam, enggak ada masalah. Kita beli kurma pakai uang, utang. Utang sih kurmoi, enggak ada masalah. Dikarenakan beda kisim. Apalagi bukan termasuk asnaf ribawiyah. Kita masuk ke rumah makan Padang. Nah gitu ya, rumah makan Padang. Bayarnya nanti, mangan sih. Bayarnya nanti, hukumnya apa? Ya gak ada masalah. Yang terkena asnaf ribawiyah cuma uang. Makanan Padangnya gak ada bagian bagian ribawiyah. Gak ada kuafiku. Dipahami gak? Ada sebagian mereka sekarang ikut MLM, barakalafikum. Kalau saya sebutkan namanya, antum tahu dia. Ya. Ngakunya masya Allah ahli fikih. Tapi ketika bahas masalah seperti ini, nggak paham dia. Ketika diajak oleh salah seorang ikhwan untuk di rumah makan Padang, itu kan ngambil dulu itu. Apa aja pak, lauknya pak? Ini. Kan dibawa ke meja kan, mau dimakan. Hei, bayar dulu. Hei, bayar dulu. Ribu tokondi. Dari mana ribanya? Masakan Padang bukan termasuk sinemun ribawi. Uang memang terkena hukum riba, tapi dipakai untuk membeli barang bukan sinemun ribawi yang tidak ada hukum riba sama sekali. Yang dibahas ketika dengan kaidah yang disebutkan tadi. Jadi ketawain sama Ivan, menunjukkan dia bukan ahli fikih yang dimaksud. Barakallahu fiik. Jangan penasaran namanya. Difahami insyaAllah ya. Ini yang namanya riba al-bay. Ini perincian yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Al-mu'adzin yu'adzin. Monggo adzan dulu pak. Diteruskan setelah adzan beberapa saat, baru kemudian dikomati. Barakallahu. Monggo adzan dulu. Baik, barakallahu fikum. Ini khulasah daripada pembahasan masalah riba. Ada riba dain, riba utang piutang, ada riba qarad, riba pinjam meminjam, ada riba al-bai', riba pada jual beli. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah dengan ketentuan di atas. Ini ikhwan yang dijelaskan tadi. Ini kalau kita merojihkan bahwasanya asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba hanya terbatas yang disebutkan dalam nas hadis 6 tadi, terus penambahan 1 yang disebutkan oleh para ulama zaman sekarang ini. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapatnya Zahiriyah, Ibnu Hazm dan sejumlah ulama di zaman sekarang ini. Kalau pendapat jumhur ulama yang namanya asnaf ribawiyah itu jadi kiaskan 6 yang disebutkan dalam hadis dan dikiaskan dengan yang lainnya. Tsumma ikhtalafu, mereka ikhtilaf panjang tentang dhabitnya masing-masing. Tayib, kalau menggunakan pendapat jumhur, banyak yang terkena hukum riba. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat yang satu ini, nasul hadis. Dengan nas hadis barakallahu fikum, dan dikarenakan hukum asal sesuatu itu adalah mubah, boleh, tidak ada riba padanya. Baik. Sisa waktu sampai qomat, ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada antum. Yang bisa meresapi pembahasan tadi bisa jawab. Nah, bisa menjawab insyaallah taala. Saya mau tanya. Yang tengah apa yang belakang yang tanya ini? Insyaallah. Baik, apa hukumnya tukar menukar mata uang asing? Lu kok diem? Boleh secara mutlak. Dengan syarat ya dan biadin. Kalau ya dan biadan ini enggak ada kaidah nahunya ini. Ya dan biadin harus serah terima di tempat. Boleh selisih. Ketika ada yang tanya kepada antum dengan bahasa yang lebih keren gitu. Apa hukumnya kita masuk dalam dunia falas, valuta asing? Dijawab dengan kaidah ini. Kalau terkait dengan masalah valuta asing, permainan jual beli mata uang asing, itu persyaratannya. Yang penting ya dan biadin. Ketika ada tempo riba nasiah. Baru jabarkan rincian hakikat yang namanya falas. Ketika aman, tidak ada pelanggaran padanya, maka dikatakan boleh. Tapi ketika ada tempo di situ, maka dikatakan riba nasiah. Barakallahu. Selama ini yang saya tahu yang namanya falas menggunakan transfer, ya. Betul ya? Begitu. Ada jeda tempo transfer di situ, riba nasiah. Tapi kalau falasnya manual, datang langsung ke bank atau money change atau ke perseorangan begitu, ya dan biadin labas. Walaupun selisih nominal barakallahu fikum. Yang sekarang mereka masyhurkan dengan nama yang lain. Namanya trading forex. Ini juga sama dengan falas, tapi lebih luas lagi jangkauannya. Barakallahu fikum. Jawabannya sama dengan kaidah yang sama, ketika ada padanya ada padanya tempo, jeda tempo, maka riba nasiah. Untuk yang forex ini lebih tinggi lagi spekulasinya. Sehingga ada unsur qimar, perjudian padanya. Tapi ketika dia menggunakan cara manual, tadi forex yang sifatnya manual dengan cara yang tadi, datang langsung ke sebuah tempat begitu, dan yaitan biadin, maka labas. Tapi yang saya tahu yang namanya trading forex itu ada bandarnya. Ada bandar yang menampung semua tadi itu. Semua dengan sistem transfer. Ini semuanya mengharuskan padanya ada yang namanya takhir atau ajal. Sebuah tempo, dan itu dilarang dalam Islam. Termasuk riba nasiah, barakallahu fikum. Fala yajuz. Maka tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Masya Allah. Gampang ya? Alhamdulillah. Nah, antum datang ke kantor Pegadaian Syariah. Saya katakan syariah kan, kalau konvensional jelas tidak boleh ada bunganya. Antum pinjam uang di kantor Pegadaian Syariah. Yang namanya pegadaian harus ada jaminan dari peminjam. Antum tidak punya apa-apa, yang antum punya sawah. Antum punya sawah setengah hektar itu antum gadaikan kepada pihak pegadaian. Mereka bilang pinjam 10 ya kembali 10 pak. Ya sudah, saya pinjam kepada pihak pegadaian 25 juta tempo setahun. Jaminan saya adalah sawah saya. Ya pak, silakan. Diproses tahun depan sudah harus membayar 25 juta tanpa bunga. Ternyata dalam prakteknya dari pihak pegadaian memanfaatkan sawah saya. Dia pakai, dia garap dan segala macamnya, hasilnya dia ambil sendiri dengan tanpa uang sewa. Hukumnya apa ya, Pan? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Riba apa ini? Riba qarab. Termasuk kullu qarbin jarra naf'an fahuwa riba. Taib. Gambaran yang kedua adalah dari pihak pegadaian mengatakan kepada saya, pak, sawahnya mau saya sewa. Karena saya pinjam sama pihak pegadaian, saya kasih harga separuhnya. Hukumnya apa? Standar sewa tanah saya itu ada, sawah saya itu adalah setahunnya 20 juta. Karena saya pinjam sama pihak pegadaian, saya kasih dia harga sewa 10 juta. Hukumnya apa? Hukumnya riba. Ada kemanfaatan selisih harga sewa. La yajuz. Baru diizinkan ketika dipakai oleh pihak pegadaian dengan sewa dengan harga standar. Boleh. Barakallahu fikum. Nanti uang sewa bisa langsung dipakai untuk mau membayar utang saya, begitu, nggak ada masalah. Saya kan standarnya 25 juta, Pak, ini saya sama bawa saya kami sewa, berapa standar harganya? Disebutkan pasarnya 25 juta, setahun 25. Saya bilang ya sudah, uang sewa sawah saya itu untuk membayar utang saya tadi itu, nggak ada masalah. Diperbolehkan barakallahu fikum. Dipahami ya, tapi ketika ada sebuah kemanfaatan maka dikatakan hukumnya riba. Masya Allah. Tayyib. Apa hukumnya asuransi? Ini memurocaya yang sudah disampaikan dari awal tadi pagi sampai sekarang ini Evan. Sekarang praktek-prakteknya. Apa itu hukumnya asuransi? Apa hukumnya asuransi? Asuransi itu Anda menyetor sejumlah uang, setoran. Tayib, nanti ketika ada trouble Anda mendapatkan klaim. Nanti dicairkan klaimnya dengan ketentuan yang mereka sebutkan. Hukumnya apa asuransi? Ya apa sih? Kemana? Haram. Kenapa kok haram? Nggak rusak, bayar terus, nggak ada klaimnya. Nah, ketika bayar sebenar, ada trouble, dapat klaim banyak. Masya Allah. Nah, ternyata di kalangan para ulama kita, asuransi itu dibagi tiga macam oleh mereka. Ada tiga macam asuransi. Di antara yang membahas cukup panjang lebar tentang bab asuransi dengan luas. Lajnah Daimah. Lajnah Daimah, antum melihat dalam fatwa Lajnah Daimah pembahasan at-ta'min. Namanya at-ta'minu. At-ta'min itu asuransi. Itu dibagi tiga oleh mereka. Yang pertama disebut dengan at-ta'min al-ijtima'i. Asuransi sosial. Asuransi sosial. Ini biasa datang dari pemerintah memberikan yang namanya sebuah dana untuk sosial kemasyarakatan atau perusahaan untuk karyawan-karyawannya. Ada selain subsidi dari perusahaan untuk kesejahteraan karyawannya, sosial karyawannya. Tayib, sehingga dari pihak karyawan tidak mengeluarkan biaya apapun. Dana yang ada bisa dipergunakan dari siapapun yang memerlukannya. Namanya at-ta'min al-ijtima'i. Yang seperti ini boleh. Sebab orang yang masuk padanya semuanya diuntungkan, enggak ada yang dirugikan. Paham enggak? Subsidi ya, Ki. Seneng antum? Seneng enggak? Seneng antum. Tapi yang berhak menerimanya orang-orang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh misalkan apa namanya dikasih kartu sehat. KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu subsidi murni pemerintah. Difahami ya? Untuk rakyat miskin. Untuk rakyat miskin. Barakallahu fikum. Maka kalau Anda termasuk orang yang sesuai dengan syarat ini miskin, Anda bisa menggunakannya. Dia dari pihak pemerintah secara murni. Atau Anda sebagai seorang karyawan perusahaan, ada potong gaji untuk kesehatan Anda, sosial Anda. Ada subsidi dari pihak perusahaan untuk Anda. Ada juga subsidi dari pemerintah untuk Anda. Maka Anda bisa menggunakan itu semuanya. Subsidi perusahaan, pemerintah, dan potongan gaji Anda. Difahami ya, Pak? Barakallahu fikum. Yang kedua namanya at-ta'min at-ta'awuni. At-ta'min at-ta'awuni. Asuransi sifatnya ta'awun. Ini biasanya pada sebuah komunitas. paguyuban. Tayib, mereka saling berta'awun di antara mereka. Tayib, sejumlah uang yang mereka sepakati. Tayib, untuk dipakai oleh semua anggota paguyuban, semua anggota komunitas yang memerlukan. Dengan tanpa disebutkan berapa nominalnya. Sifatnya ta'awun. Sifatnya ta'awun, barakallahu fikum. Ini juga diperbolehkan oleh para ulama, termasuk ta'awun adalah al-birru wa taqwa, apabila bab ta'awunnya bab yang mubah atau yang syar'i, bukan ta'awun dalam bab yang haram. Paham tuh? Contoh yang paling gampang, komunitas Salafi Solo Raya, KSSR. Komunitas Salafi Solo Raya. Jangan dipakai lo ya, secara istilah tak aja ya, Pak. Dan itu sepakat. Nah, kita ta'awun semua, ikhwan-ikhwan ta'awun. Silakan yang mau ta'awun 5.000, 10.000 atau disepakati semuanya 5.000 wis. Setiap kali 5.000. Nanti ditunjuk seorang yang bertanggung jawab untuk menampung uang tadi yang amanah ya. Barakallahu fikum. Tabung semuanya. Tung, sudah. Disepakati ini dipergunakan untuk ikhwan-ikhwan kita yang memerlukan bantuan, entah itu terkait dengan kesehatan mereka, atau mungkin terkait dengan pendidikan anak-anaknya, atau terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka, sesuai dengan yang mereka perlukan. Kita tahu. Begitu tidak ada trouble, ya sudah numpuk terus uangnya. Tidak diinvestasikan. Tidak dikembangkan. Disimpan. Numpuk-numpuk, sampai miliaran uangnya itu. Karena tidak ada yang trouble. Alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah. Tidak ada yang perlu bantuan gitu. Ya sudah numpuk. Terkadang saya ngebayar stop. Wis. Iki sing nopo duwe iki bingung iki, kaboten iki. Stop. Sudah. Lah kita pakai dulu. Ada yang sakit dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang perlu bantuan dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Dengan tanpa disebutkan berapa ketentuannya, kasih bantu. Itu namanya ta'min ta'awuni. Hadza yajuz. Dipahami ya? Dipahami. Ini dikarenakan ta'awun al-birru wa taqwa, dan juga dikarenakan tidak ada padanya unsur perjudian. Yang masuk padanya semuanya diuntungkan. Barakallahu fikum. Tayyib, yang ketiga disebut dengan at-ta'min at-tijari. Asuransi perniagaan, asuransi komersial. Bobitnya ialah orang yang masuk pada asuransi ini ada dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Ad-dakhilu fihi baina ihtimalain, al-ghunmu awil ghurm. Ghunmun aw ghurmun. Orang yang masuk padanya dua kemungkinan, mungkin untung, mungkin rugi. Ini hukumnya haram, termasuk maisir, perjudian, termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Hadalah ya juz. Apapun nama asuransinya dan apapun kegunaannya, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi otomotif, asuransi properti, asuransi jiwa, asuransi macam-macam. Ketika menggunakan sistem yang seperti ini, hukumnya haram. Paham ya? Biasanya nyetor, ada setoran tiap bulan dengan nomor yang disebutkan dengan kelasnya masing-masing. Store. Ketika ada trouble, baru mendapatkan klaim. Juga dengan klasifikasi. Kalau ini sekian, kalau ini sekian, kalau ini sekian. Selama tidak ada trouble yang bayar terus, uang gak balik. Uang tidak balik. Barakallahu fiik. Paham tuh? Ini namanya ta'min tijari, hukumnya haram, termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil, dan termasuk maisir, perjudian. Barakallahu fikum, dikarenakan orang yang masuk padanya mungkin untung, mungkin rugi. Barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama kita memasukkan, mohon maaf ya, BPJS yang berbayar. Dan kelas 1, 2, 3 VIP berbayar. Bayar terus. Antum sehat terus, bayar terus. Antum sampai mati, gak sakit-sakit ya wis, tak urusannya. Begitu antum trouble, baru bayar sekali. Antum misalkan di kelas VIP, harganya berapa? Berapa BPJS? 200 berapa? Yang VIP, BPJS per bulannya. Misalkan 250 lah, misalkan 250. Baru bayar 250, tek, antum sakit. Ya udah langsung masuk BPJS, langsung dibayar sesuai dengan kelas antum. Kamarnya tok berapa sudah? Paham ya? Sudah berapa sudah? Siapa yang untung? Antum. Siapa yang rugi? Mereka. Ya mohon maaf, banyak kerutan dalam bab ini dikarenakan satu ini ya, Pak. Mohon maaf, itu enggak diperbolehkan kalau menggunakan berbayar. Apalagi yang apa namanya asuransi kesehatan yang berlaku selama ini yang dengan cara komersil adalah yajuz. Asuransi ekspedisi juga sama adalah yajuz. Al-muhim yang mengandung unsur tijari itu diharamkan oleh para ulama dengan alasan yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Tayyib, di zaman sekarang ini ada nama baru, namanya asuransi syariah. Iya, betul ya. Luar biasa. Nah, ketika anda memperhatikan yang mereka sebutkan itu poin-poinnya, masya Allah, kayak beres kabeh ya, kawan. Tidak ada masalah kayaknya, kawan. Masya Allah. Tapi ketika saya telusuri langsung kepada orangnya, dan memang ada di sebagian buku panduan mereka, uang yang ada pada mereka itu diinvestasikan. Namanya istithmar. Mau dibilang komersil enggak mau. Ya sudahlah, anggaplah itu adalah asuransi sosial atau asuransi ta'awun. Ingat, kalau sosial dan ta'awun, harta atau uang atau dana yang ada tidak diinvestasikan. Jadi dipakai untuk kemaslahatan sosial atau ta'awun yang ada. Ketika diinvestasikan, disitulah letak keharamannya. Barakallahu fikum. Memakan harta dengan cara yang batil. Jadi untuk yang ini, antum tidak bisa mengatakan tak minti jari. Yang syariah enggak mungkin kamu kata asuransi syariah, asuransi yang komersil, enggak. Letak ke ketidakbolehannya, di situ ada unsur istithmar. Mohon maaf, dana yang ada, dana kami yang ada pada kalian, kalian investasikan. Itu yang diharamkan dalam Islam, termasuk aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Barakallahu fikum. Nah, saya dikasih buku panduan asuransi syariah prudensial kalau enggak salah ya, Pak. Lupa saya itu. Saya enggak tahu apa-apa, tahu-tahu ada teman dari Surabaya tanya, "Ustaz, ada apa ini?" Nah, dia rupanya kakaknya dia dihubungi lebih asuransi, ngotot gitu ya, Pak. Nggak mau. Ya kenapa? Riba kayaknya. Kok riba nggak mau? Makanya nunjuk nama saya. Dikasih nomor telepon saya. Wah repot. Saya telepon langsung. Ya kalau yang telepon laki-laki, telepon perempuan ya. Ya Allah misalnya. Apa ini? Waduh. Wah panjang. Ini cara ngomongnya. Ya pun. Tak dikasih. Sampai. Tuntas ya ngomong. Dia akan menjelaskan masalah positifnya di masa akan datang. Gitu loh. Sudah, tidak usah panjang-panjang. Ada buku panduan? Ada Ustaz. Kirimkan sama teman saya tadi. Kirim. Masa di rumah, tak bongkar-bongkar. Iya ya, masya Allah. Rapi kabeh. Tapi saya curiga. Nah, betul. Ada poin di situ. Istithmar. Telepon lagi dia. Nah, telepon lagi. Atau sekian tahun yang sebelumnya. Nah, pas hari raya lagi. Nah, dikasih nilai izin wa faizin. Allah Ustaz. Panjang lagi. Sudah, saya mau tanya sama Anda. Dana yang dari nasabah diinvestkan atau tidak? Ya dari mana lagi mereka bisa menggaji karyawan dan segala macam kalau enggak dari sini? Mohon maaf, sisi itulah yang membuat asuransi Anda diharamkan dalam Islam. Anda telah memakan harta nasabah dengan cara yang batil. Mandek wis. Masa lama, tutup. Alhamdulillah. Sehingga saya zaman-zaman belum ada Android, belum ada WA itu kayaknya. Ala kulli hal hakala. Dipahami insyaallah ya. Jangan terpaku dengan kata-kata syariahnya, tapi dalami hakikatnya. Sen? Cukup insyaallah ya. Teruskan nih enggak kumat-kumat ya, Ikhwan. Kita masih punya waktu seharian besok insyaallah ya, Ikhwan, akan dibahas kembali poin yang belum terbahas, dan langsung akan saya bawakan contoh-contoh yang ada. Jadi nanti antum pelajari bersama-sama dengan para kaidah-kaidah yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Barakallahu fikum. Subuh tausiah lain kita ketemu besok jam 9:30 sampai zuhur. Zuhur tambah sedikit pada asar sampai selesai. Ada waktu panjang insyaallah ya, Pak, dibahas hal-hal yang lain. Kita belum membahas apa namanya dunia perpohonan nih. Dunia perpohonan, tanaman-tanaman dan segala macamnya belum. Masih banyak belum bahas. Semoga besok bisa diungkap pada kesempatan daurah kali ini insyaallah. Sementara cukup. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah taala.